Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang akan melarang total penjualan minuman beralkohol dengan kadar 5% ke atas yang sebelumnya diperbolehkan di tempat tertentu seperti hotel, bar, atau restoran. Minuman alkohol dinilai sebagai penyebab keonaran di masyarakat. Timbul pertanyaan, apakah ini adalah cara berpikir yang benar? Karena minuman beralkohol juga ada yang berkhasiat baik bagi kesehatan, seperti wine. Ada pendapat yang mengatakan, masalah minuman alkohol ini bukan untuk dilarang, tapi hanya perlu dibina dan diawasi penjualannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda? Kalau minuman alkohol ini kan memang kita harus hormati kondisi global ya. Di Indonesia memang bagian besar penduduk muslim, jadi kita harus hormati bahwa penduduk muslim tidak minum minuman beralkohol. Kita harus saling menghormati. Namun demikian, kita juga harus saling menghormati bahwa minuman beralkohol ini bukan hanya konsumsi di Indonesia saja, tapi pasar global. Ya, jadi di Indonesia banyak turis asing, banyak orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, dan kemudian orang non-muslim yang mereka juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Saya kira kita harus sama-sama saling menghormati. Kita bisa lakukan apa yang kita bisa konsumsi tanpa menghalangi orang lain untuk melakukan hal tersebut ya. Lalu idealnya aturan ini seperti apa, Pak? Idealnya adalah pertama bahwa minuman beralkohol ini sudah diatur peredarannya saat ini ya. Dan kemudian kedua, produksinya juga sudah diatur dengan baik. Itu ada alkohol yang 5%, kemudian ada yang di atas 5%, dan lain sebagainya ya. Dan saya kira yang penting adalah pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan itu. Itu yang paling penting. Dan siapa yang mau minum atau harus minum di mana dan lain sebagainya, itu semua jelas diatur. Dan tidak bisa misalnya sembarangan tempat minum alkohol, kemudian anak kecil minum alkohol, saya kira ini semua harus dihormati. Dan itu semua kuncinya adalah di pengawasan. Nah, pengawasan seperti apa Pak yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira sekarang ini kan pengawasan barang beredar berada di bawah Kementerian Perdagangan. Dan sesuai ketentuan itu Kementerian Perdagangan ada Direktorat Pengawasan Beredar. Dan di sana sudah jelas diatur. Ya, kemudian di Pemda pun mempunyai kewenangan untuk mengatur sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemda masing-masing. Ya, apakah itu mengenai retribusinya, apakah itu mengenai cara penjualan dan lain sebagainya. Dan Pemda tentunya mempunyai aparat pengawasan sendiri yang biasanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya. Kemudian Dinas Pariwisata juga ada aparat Pemda mengenai Satpol PP dan lain sebagainya. Itu yang mereka harus lakukan. Saya kira itu. Kita Indonesia tidak bisa dikucilkan dari dunia global. Jadi yang saya katakan intinya kita harus saling menghormati. Dan kalau Pemda Cirebon melakukan hal demikian, tentunya ini kan akan menutup kemungkinan Cirebon menjadi maju. Kenapa? Karena terus terang kita tidak bisa menutup diri. Apakah orang asing ke sana kemudian tidak boleh minum dan lain sebagainya. Itu kan kita harus saling menghormati. Apakah itu nanti ada hotel berbintang dan fasilitas hotel berbintang sudah ditentukan harus mempunyai fasilitas internasional dan lain sebagainya. Nah, kalau Pemda sendiri menutup kemungkinan-kemungkinan tersebut, kalau mengakibatkan kotanya menjadi tertutup dan tinggal dari kota-kota lain, ya tentunya itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemda tersebut. Masyarakatnya setuju atau tidak, kata kunci adalah bagaimana kita saling menghormati saja. Tidak bisa memaksakan kehendak karena kita ini kan negara yang multi-culture, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan saya kira kita saling menghormati. Bukan hanya minuman saja, tapi di sektor-sektor kehidupan lainnya. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.